Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita mendengarkan mutiara-mutiara nasihat, kalimat-kalimat yang baik yang turun bagaikan hujan yang begitu derasnya, yang semoga kalimat-kalimat tersebut menghujam sanubari kita barakallahu fikum dan merubah amal dan perbuatan kita dengan menjadikan hati kita tenang dan menyuburkan keimanan kita barakallahu fikum dengan kalimat-kalimat yang baik ini, mutiara-mutiara nasihat ini dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala telah menjabarkan kepada kita bagaimana permisalan barakallahu fikum ya air, yakni hujan ya barakallahu fikum ya bagi orang-orang munafik dan juga bagi kaum mukminin barakallahu. Hujan yang membawa ataupun yang mengiringinya seperti awan yang gelap ya mendung sehingga terjadi kegelapan di sana, demikian pula membawa petir, membawa kilat barakallahu fikum. Nah, bagi orang-orang mukmin ini suatu perkara yang biasa barakallahu fikum. Ya, suatu perkara yang biasa. Ya, dia biasa tenang karena memang seperti itulah hujan. Ya, yang memberikan konsekuensi akan datangnya petir, akan datangnya kilat sehingga tidak membuatnya barakallahu fikum merasa ketakutan, ngeri dengan fenomena tersebut. Namun orang-orang munafik dipermisalkan dengan turunnya hujan yang membawa awan yang begitu gelapnya, demikian pula petir dan kilat dengan suaranya yang begitu menggelegar, maka membuat mereka ketakutan, membuat mereka gelisah dengan keadaan ataupun fenomena yang seperti itu. Maka permisalan ini ya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin ya, ini adalah sebuah rahmat. Ini adalah sebuah petunjuk. Ini adalah sebuah ketenangan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disertai dengan berita-berita, khabar-khabar, baik tentang ya, jalan menuju kebaikan maupun jalan menuju kejelekan. Baik tentang jannahnya Allah Subhanahu wa taala maupun syurganya maupun nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik kisah-kisah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala maupun kisah-kisah umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kaum mukminin Al-Qur'an ini adalah rahmat bagi mereka, petunjuk bagi mereka. Ya, mereka mengenali jalan kebaikan untuk diamalkan dan mereka mengenali jalan kejelekan untuk mereka tinggalkan barakallahu fikum. Namun berbeda dengan munafikin. Orang-orang munafik barakallahu fikum, tatkala Al-Quran itu turun kepada mereka ataupun datang di sisi mereka, ya, seolah-olah Al-Quran itu yang membawa berita-berita syariat-syariat di dalamnya, membuat mereka ketakutan, membuat mereka susah, membuat mereka payah, membuat mereka berat untuk menjalaninya. Karena memang hati mereka ya bertentangan dengan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah permisalan air ataupun hujan yaitu bagaikan Al-Quran, ya, hujan yang membawa, ya, petir, kilat, awan yang mendung, barakallahu fikum, na'am, dan Al-Quran, permisalannya seperti Al-Quran yang membawa berita-berita, syariat-syariat di dalamnya, barakallahu fikum. Sekali lagi, bagi orang-orang beriman, ini rahmat, tapi bagi orang-orang munafik, ini justru bala, musibah bagi mereka, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, Al-Imam Al-Qayyim akan melanjutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, fahada matalun mutabiqun lisaybi alladhi nazala bihi Jibrilu alaihi salam min indi rabbil alamin tabaraka wa taala ala qalbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka permisalan ini sesuai, ya, ataupun permisalan yang sesuai ini, ya, sangat sesuai bagi hujan. Artinya apa? Permisalan yang telah disebutkan dahulu ini memang pas, cocok sekali. Ya. Barakallahu fikum. Apabila wahyu dipermisalkan dengan hujan, ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Cocok dengan apa? Sesuai dengan apa? Alladhi nazala bihi Jibrilu alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Jibril berupa wahyu. Min indi rabbil alamin. Dari sisi rabbul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Ala qalbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kepada hati rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyahyiya bihil quluba wal wujuda ajma'. Untuk menghidupkan hati-hati. Dan seluruh kehidupan yang ada. Barakallahu fikum. Ya. Ini tujuannya. Al-Quran itu, wahyu itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan kepada umatnya, kepada seluruh manusia. Agar apa? Agar hati-hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram. Ya? Dan barakallahu fikum, menjadi sebuah cahaya bagi kehidupan mereka, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, iqtabat hikmatuhu an yuqarinuhu min al-ghaymi wal-ra'di wal-barqi ma yuqarinu as-sayba min al-ma'i. Hikmahnya, ya, barakallahu fikum, hikmahnya menuntut, ya, untuk menyertakan, ya, hikmah daripada barakallahu fikum, permisalan ini seperti hujan yang turun tadi, ya, menyertakan mendung al-ghaib, ya, mendung, ya, awan yang gelap, war-ra'di wal-barqi, menyertakan apa lagi, petir dan kilat, ma yuqarinu saiba minal ma', ini sangat sesuai hikmahnya dengan apa? Dengan apa yang disertakan oleh hujan dari air. Jadi kan asal muasalnya Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan dengan air. Air yang dimaksud di sini adalah as-saib, yaitu air hujan yang turun. Ya, barakallahu fikum. Dan sesuai dengan apa? Dengan kandungan hujan membawa apa? Membawa petir, membawa kilat, membawa awan yang gelap, mendung. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Hikmatan balighatan, menjadi sebuah hikmah yang tinggi. Ya, barakallahu fikum. Jadi permisalan ini bukan permisalan yang tidak memiliki faedah, tidak memiliki hikmah. Ya, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi ikhwan fil din rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk apa? Taqribul afham, mendekatkan pemahaman hamba-hambanya dengan berbagai macam firman-Nya, ya, dengan permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, salah satunya ini. Ya. Memiliki hikmah yang luar biasa, barakallahu fikum. Ya. Wa asbaban muntazamatan, dan sebab-sebab yang beraturan. Nazamaha al-azizil hakim, yang telah diatur oleh yang maha, ya, kuat dan maha bijaksana, barakallahu fikum. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi sekali lagi, permisalan ini, ya, sebagai pelajaran bagi kita. Untuk mempermudah kita memahami posisi Al-Quran itu yang sebenarnya. kedudukan Al-Quran itu yang sebenarnya bagaikan air hujan yang membawa berbagai macam kandungan-kandungannya. Demikian pula Al-Quran membawa syariat itu semua untuk menjadi apa? Menjadi petunjuk bagi kita. Ya, barakallahu fikum. Hujan menurunkan air yang hujan tersebut menurunkan airnya untuk menyuburkan tanaman, menghidupkan pepohonan. Barakallahu. Di satu sisi diperingatkan dengan adanya apa? Petir kilat. Barakallahu fikum. Demikian pula Al-Quran memberi petunjuk, memberi arah menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lainnya juga ada ancaman-ancaman dan azab bagi orang-orang yang menyelisih Al-Quran itu sendiri. Barakallahu fikum. Apa? Permisalan yang begitu cocok, yang begitu sesuai dan memberikan hikmah, ya, barakallahu fikum, yang luar biasa. Barakallahu fikum. Ini khusus bagi kaum mukminin tentunya. Mereka mengambil pelajaran dari permisalan ini. Lalu bagaimana dengan munafikin? Bagaimana dengan orang-orang munafik? Dengan permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, fakana haddul munafiq min dhalika shay'. Dan bagian bagi munafik dari turunnya hujan itu, jadi kalau bagian dari orang-orang mukminin, manfaat faedah bagi orang-orang mukminin mendapatkan manfaat dan faedah yang begitu besar dari hujan tersebut. Tapi bagi orang munafik, apa yang mereka dapatkan ini maksudnya? Apa yang mereka dapatkan terhadap hujan itu? Ya, kata beliau rahimahullahu taala, yang mereka dapatkan hanya apa? Sahabahu, yaitu awan yang gelap. Ya, barakallahu fikum. Wa ru'udahu, dan petir-petirnya. Wa buruqahu faqat, dan kilat-kilatannya saja. Itu yang mereka dapati. Barakallahu fikum. Nah, ya, itulah, ya, yang mereka terima dari apa? Dari hujan yang turun. Ya, barakallahu fikum. Kalau kita permisalkan dengan Al-Qur'an, yang mereka dapati justru apa? Justru Al-Qur'an ini menyusahkan. Al-Qur'an ini membuat ribet. Al-Qur'an ini mencegah hawa nafsuku, mencegah keinginanku, mencegah keyakinanku selama ini. Ya. Artinya apa? Al-Qur'an itu mengganggu sebagaimana mengganggunya petir, kilat dan awan yang gelap tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, lam ya'lam ma wara'ahu. Ya. Tidak mengetahui apa-apa, ya, di baliknya. Jadi mereka enggak dapat faedah apa-apa dari turunnya hujan itu. Yang ada ketakutan, rasa takut, rasa khawatir dengan kilat dan petir tadi. Demikian pula tatkala wahyu itu turun, syariat itu turun, mereka takut, apa, menyusahkan hati mereka, membuat mereka berat, membuat mereka sulit. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Fastauhasha bima anisa bihil mu'minun. Maka kondisi orang-orang munafik. Sekarang Al-Imam Al-Qayyim akan memberikan faedah kepada kita, kondisi orang-orang munafik dengan permisalan ini. Ya. Bagaimana kondisinya? Yang pertama kata beliau barakallahu fikum, kondisi orang-orang munafik dengan turunnya Al-Qur'an. Dipermisalkan apa? Dengan turunnya hujan. Bagaimana kondisi mereka? Yang pertama ini kami poinkan biar mempermudah, karena di kitab tidak dipoinkan. Jadi kami poinkan agar bisa memudahkan untuk kita. Mungkin ada yang mencatat, barakallahu fikum, agar mudah. Barakallahu fikum. Yang pertama, ikhwan fiddin rahimakumullah, keadaan kondisi orang munafik dengan adanya Al-Qur'an atau dipermisalkan dengan turunnya hujan, barakallahu fikum. Ya. Fastauhasha bima anisa bihil mu'minun. Ya. Orang-orang munafik itu dia dirundung kengerian. Padahal orang-orang beriman tenang dengan keadaan itu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dia berada pada kengerian. Ya. Yang padahal orang-orang beriman merasa terhibur. Ya. Nah. Ya, Anisa maknanya bisa tenang, bisa terhibur. Karena di kalimat berikutnya kita pisahkan saja, karena kalimat berikutnya juga mengandung makna ketenangan. Jadi kita ambil terjemahannya, Anisa itu terhibur. Barakallahu fikum. Ya. Fastauhasha bima anisa bihil mu'minun. maka dia berada pada kengirian yang padahal orang-orang beriman itu terhibur dengannya. Barakallahu fikum. Dengan apa? Hujan. Kaum mukminin terhibur dengan hujan, berkah, rahmat. Ya. Dengan Al-Qur'an, dipermisalkan dengan Al-Qur'an, orang-orang mukminin terhibur dengan adanya Al-Qur'an ini sebagai rahmat, sebagai petunjuk bagi mereka. Tapi bagi orang-orang munafik justru ini menjadi sebuah apa? Ya. Fastauhasha, menjadi sebuah kengerian. Ya. Menjadi sebuah kengerian bagi mereka. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, kondisi orang-orang mukminin terhadap turunnya wahyu, barakallahu fikum, wartaba bima idma'anna bihil alimun. Orang-orang munafik itu dirundung kebimbangan. Ya. Di saat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, yang memiliki ilmu, itu tenang. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Tenang kondisinya, nyaman kondisinya. Dengan turunnya hujan, ya merasa nyaman. Dengan turunnya Al-Quran, merasa tenang, merasa nyaman dengan Al-Quran ini. Sehingga Al-Quran ini dikaji sebagai bahan aktivitas dia dalam kehidupannya sehari-hari. Dia menuntut ilmu, belajar, mengamalkan Al-Quran. Ya, dijadikan sebetul-betul sebagai apa? Pembimbing kehidupannya. Tapi orang-orang munafik apa? Mereka bingung dengan Al-Quran ini. Di satu sisi mereka berada di tengah-tengah kaum mukminin. Ya, yang mana kaum mukminin mempelajari Al-Quran, di sisi lain mereka kebingungan. Belajar apa enggak ya ini? Misalnya, contohnya. Ya. Kalau saya mempelajarinya, bertentangan dengan perasaanku, dengan hatiku. Bingung mereka, bimbang mereka. Harus seperti apa kehidupannya? Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, wasyakka fima ya, tayqanahul mubsirun al-arifun. Kondisi orang-orang munafik. Ya. Dengan adanya wahyu, dengan adanya Al-Quran, dengan adanya syariat, barakallahu fikum, justru orang-orang munafik itu, ya, dia dirundung keraguan, di saat orang-orang yang berilmu, yang memiliki pengetahuan itu, yakin dalam kondisi yang yakin. Ya. Barakallahu fikum. Tatkala Al-Quran memberitakan tentang jannah wan nar, tentang hari kebangkitan, barakallahu fikum, tentang sirat, ya, yakin mereka kaum mukminin akan melewati fase-fase ini. Tapi orang-orang munafik, barakallahu fikum, nah mereka ragu, dirundung dengan keraguan surga dan neraka itu ada atau tidak ya. Terus kita ini barakallahu fikum, apakah orang-orang mukminin itu masuk surga atau masuk neraka misalnya? Hari kebangkitan itu ada atau tidak? Hari peradilan itu ada atau tidak? Ragu mereka. Barakallahu fikum. Ini kondisi orang-orang munafik. Padahal Al-Quran sudah turun di tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fiddin rahimah rahimahumullah. Jadi ini tiga. Tiga kondisi orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Ya. Kondisi mereka. Di saat apa? Di saat wahyu itu turun kepada seluruh umat manusia. Maka bagi orang-orang yang beriman, mereka merasa tenang, tentram, dan yakin terhadap wahyu tersebut, dengan Al-Quran tersebut. Tapi orang-orang munafik, mereka selalu dirundung dengan kengerian, dengan kebimbangan, dan dengan keraguan-raguan. Barakallahu fikum. Ini syahidnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Setelah itu, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mempermisalkan orang-orang munafik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, فَبَصَرُهُ فِي الْمَثَلِ النَّارِ. Maka penglihatan orang munafik dalam sebuah permisalan yaitu api. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini permisalan orang munafik. Kami poinkan juga menjadi dua poin. Ya, barakallahu fikum. Permisalan orang munafik terhadap Al-Quran. Terhadap wahyu. Terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di tengah-tengah mereka. Apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah? Kabasaril khafashi nahwa zahira. Seperti penglihatan orang yang paling lemah di saat kondisinya terang benderang. Di saat kondisinya terang benderang. Justru dia enggak bisa melihat. Padahal kondisinya terang. Mungkin di siang bolong. Mungkin matahari diterik-teriknya. Tapi dia tidak masih ragu. Tidak bisa melihat. Ini permisalan kondisi orang munafik. Barakallahu fikum. Terhadap Al-Quran. Terhadap wahyu. Terhadap syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat manusia. Tapi di sisi munafik. Justru Al-Quran itu rabun di sisi mereka. Malah sangat jelas. Apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala katakan misalnya, U'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Wadihun jiddan. Sangat jelas sekali. Beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi munafik, itu rabun. Tidak jelas. Ya. Sehingga apa? Sehingga mereka membaca Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya, barakallahu fikum. Mereka membacanya hanya apa? Hanya karena kondisinya sedang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagai kamuflase saja. Sebagai kedok saja. Barakallahu fikum. Namun, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak sampai ayat itu padahal sangat jelas. Mau diterjemahkan dalam berbagai macam versi bahasa pun, itu maknanya sangat jelas. Beribadahlah kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Negara manapun menterjemahkan ini jelas hanya dari sisi terjemahnya saja. Belum dijelaskan lagi, diperkuat lagi oleh tafsirnya. Dari sisi penerjemahannya saja sudah sangat jelas. Tapi mengapa banyak dari mereka yang masih melakukan kesyirikan? Mengapa di antara mereka masih banyak yang terjatuh kepada kesyirikan? Padahal ayat ini sangatlah jelas. Barakallahu fikum. Ini mungkin pembahasan fokusnya pada pembahasan tauhid, pembahasan aqidah, barakallahu fikum. Nah, baik. Ini kondisi yang pertama. Permisalan orang-orang munafik, ya, yaitu apa? Seperti penglihatan orang yang paling lemah dalam keadaan terang benderang. Yang seharusnya dia bisa melihat. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kondisi yang kedua, permisalan bagi orang munafik pada kondisi yang kedua, wasam'uhu fil matalil ma'i. Ya. Maka pendengarannya, ya, di dalam permisalan air atau hujan, ya. Kas'am'i man yamutu min sautir ra'd. Yaitu seperti pendengarannya itu seperti orang yang menjadi mati ketika mendengar suara petir. Ya, barakallahu fikum. Ini permisalan air. Kalau permisalan api tadi apa? Api kan menyala-nyala terang benderang, tapi mereka enggak mampu melihat. Permisalan air apa? Yang membawa petir dengan suaranya mati langsung. Pendengarannya mati. Enggak mampu mendengar. Ya. Atau mereka tutup sehingga tidak mendengar sama sekali, takut. Ya, barakallahu fikum. Nah, aku mereka menjadi mati keadaannya. Kok bisa Ustaz dengar petir bisa mati? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, faqad dhukira an ba'dil hayawanat annaha tamutu min sawti ra'd. Maka sungguh telah disebutkan tentang beberapa hewan, jenis hewan yang apabila dia mendengar suara petir dia langsung mati. Artinya ada kondisi yang seperti ini. Dengar suara petir kaget mati dia. Barakallahu fikum. Kira-kira binatang apa ya? Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Nah. Jadi orang-orang munafik seperti itu. Barakallahu fikum. Pendengaran mereka tuli. Ya. Dipermisalkan dengan datangnya suara petir. Itu pendengarannya langsung mati. Langsung tidak bisa berfungsi lagi untuk mendengarkan. Barakallahu fikum. Demikian pula tatkala Al-Quran turun kepada mereka. Mereka menutup. Apa yang dikhabarkan dalam Al-Quran. Mereka tidak mau mendengarnya, barakallahu fikum. Seperti itulah permisalan orang-orang munafik, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah, dari paragraf ini barakallahu fikum, kita telah diarahkan, dibimbing oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkaitan tentang kondisi munafik ada 3 keadaan dan permisalan orang munafik ada 2 keadaan yang telah kita sebutkan tadi barakallahu fikum. Nah. Jadi ikhwan fillah rahimahumullah, sungguh mengerikan ya barakallahu fikum yang menjadi orang munafik. Nas'alullah salama wal afiyah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik yang kehidupannya sebenarnya tidak tenang, tidak tentram. Ya, barakallahu fikum. Tersiksa hidupnya, susah hidupnya. Jangan dikira orang-orang munafik itu barakallahu fikum nyaman dan tenang hidupnya. Ya, kan seolah-olah dia kan apa barakallahu fikum, nah, orang yang berbuat makar, seorang orang yang paling lega sehingga berhasil membuat makar di tengah-tengah kaum muslim. Tidak. Justru dia sengsara, dia tersakiti, dia barakallahu fikum, justru dia sebenarnya yang terzalimi dengan dirinya sendiri atas perbuatannya. Jadi hidupnya selalu was-was, merasa ketakutan, merasa ngeri. Ya barakallahu fikum. Naam. Inilah di antara ya kondisi orang-orang munafik barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Sekarang Al-Imam Al-Qayyim akan membawa kita ya untuk mewaspadai bahayanya pengaruh orang-orang munafik. Jadi mereka itu bukan hanya barakallahu fikum ya, kita mendengar bagaimana kondisi mereka saja yang mereka kesulitan, kepayahan, kesusahan, tapi kita harus tahu juga bagaimana pengaruh mereka terhadap kita. Jadi ibarat iblis, mereka enggak mau susah sendirian. Enggak mau masuk neraka itu sendirian. Pasti akan mengajak orang, akan mempengaruhi orang-orang agar menemaninya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang munafik. Dan ini adalah bala tentaranya iblis. Barakallahu fikum. Nah, mereka juga punya pengaruh akan dan atau akan memberikan pengaruh khususnya pada orang-orang yang lemah. Maksudnya apa? Orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya, tidak mau belajar Al-Qur'an ataupun cuek terhadap agamanya, orang-orang yang disibukkan dengan dunia, orang-orang yang tidak mau bergaul dengan sesama orang-orang yang bertakwa, barakallahu fikum. Maka ini akan mudah terjerat tipu daya daripada orang-orang munafik. Dan ingat, orang-orang munafik itu di sekitar kaum mukminin. Sehingga kita tidak mengetahuinya. Ya, barakallahu fikum. Ya, berbeda hanya dengan orang-orang kafir. Jelas dia kafir, tahu dia orang kafir. Sehingga kita sudah jaga jarak duluan. Sudah waspada itu sudah, benteng itu sudah tegak duluan. Tapi berbeda dengan orang-orang munafik. Mereka ada di sekitar kita, bahkan bergaul dengan kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita tidak mengetahuinya. Tidak bisa membentengi diri. Karena enggak tahu yang mana ini munafik. Ya, barakallahu fikum. Kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga tidak mudah terpengaruhi dengan apa? Dengan godaan, ataupun rayuan, ataupun jalan yang diajak, diseru olehnya daripada orang-orang munafik barakallahu. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah berkaitan tentang pengaruh bagi orang-orang pengaruh orang-orang munafik bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, kata beliau rahimahullah, wa idza shadafa hadhihi al-uqula wa asma'a wal absara shubhatun syaitaniyatun wa khayalatun fasidatun wa dhununun kadzibatun barakallahu fikum. Dan apabila syubhat syaitaniyah, bisikan-bisikan, pengaruh-pengaruh, hal-hal yang disamarkan, ya, syubhat-syubhat syaitaniyah, wa khayalat fasidah, dan angan-angan yang jelek, ya, wa dhunun kadzibah, dan anggapan-anggapan dusta. Apabila ketiga hal ini, apa itu syubhat, angan-angan, dan anggapan-anggapan, prasangka-prasangka. Ya, di sini disebut oleh Imam Ibnu Qayyim adalah syubhat syaitaniyah, khayalat fasidah, syubhat syaitaniyah, syubhat-syubhat dari syaitan, ya, yang tentunya berisikan kejelekan, pengaruh-pengaruh jelek, dan angan-angan, khayalan-khayalan yang jelek, dan prasangka-prasangka yang dusta, yang ini berasal dari orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Ya. Maka wa idza sadafa, maka apabila tiga hal ini memikat hadhil uqul, yaitu akal-akal ini, wa asma' dan pendengaran-pendengaran ini, wal absar dan penglihatan-penglihatan ini, barakallahu fikum. Ya. Bagaimana keadaannya? Bagaimana kondisinya apabila terkenai ataupun bagaimana jalan alur masuknya syubhat, khayalat, dan dzunun? Ya, barakallahu fikum. Bagaimana alur cara masuknya ini? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, apabila sudah memikat, ya jadi hamba itu sudah mendengar syubhat-syubhat dari orang-orang munafik, demikian pula angan-angan, khayalan-khayalan yang ditebarkan oleh munafik dan prasangka-prasangka yang ditebarkan oleh munafik. Bagaimana? Halat fiha. Maka itu semua syubhat-syubhat, khayalan-khayalan dan prasangka-prasangka tadi akan terus berkeliling. Halat fiha. Dia itu akan berkeliling pada diri siapa? Hamba yang sedang terpengaruhi tadi. Maksudnya apa? Kepikiran terus. Iya ya. Barakallahu. Berkeliling terus dalam benaknya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi syubhat-syubhat tadi rupanya masuk ya dalam hatinya. Berkeliling dalam benaknya terus terpikirkan terus. Iya ya. Islam itu benar enggak ya? Barakallahu. Islam itu sebenarnya agama yang benar enggak ya? Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu agama yang benar enggak ya? Kok ada orang mengaku agama yang benar? Ya, sebagaimana umat Kristiani mengaku agamanya benar. Umat Yahudi mengaku agamanya benar. Jadi, Islam ini benar atau tidak ya? Syubhat-syubhat ini itu seperti ingat. Terus, disampaikan khayalat-khayalat, angan-angan. Lihat, Islam itu begitu sulit dalam bisa masuk ke dalam surganya Allah, bisa diselamat. Orang yang jadi seorang muslim itu sangat sulit bisa apa? Masuk ke dalam surganya Allah, bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak syariatnya, begitu memberatkan syariatnya. Tapi lihat orang-orang Nasrani. Selama kita yakin kepada satu juru selamat yaitu Yesus. Barakallahu fikum. Yang dia ya barakallahu fikum turun ke dunia ini untuk menebus segala dosa umat manusia, dosa warisan, dosa keturunan yang datang dari Adam alaihissalam. Mudah. Jadi dosa apapun yang kita lakukan selama kita yakin kepada Yeshua, maka kita selamat. Masuk surga. Mau kita mabuk-mabukan di dunia, mau kita zina di dunia, mau kita melakukan kriminalitas di dunia, tenang, sudah yakin ada juru selamat yang akan menyelamatkan kita. Ya, barakallahu fikum. Bayangkan ikhwan fillah rahim. Ini ya tipu daya orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Dan mereka ada di tengah-tengah kita. Walaupun kalau bahasa ini terlalu soroha, terlalu jelas, barakallahu, terlalu gamblang, terlalu berterus terang, mungkin akan ada bahasa-bahasa pengantar sebelum sampai kepada tingkat ini. Seperti apa? Ya, contohnya, ya, kamu kok bisa yakin Islam itu agama yang paling benar? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan banyak agama? Itu kan memberi arti bahwasanya semua agama itu benar. Kita enggak boleh mengklaim agama kita yang paling benar, enggak boleh. Maka kaidahnya apa? Menurut mereka, ambil yang benarnya, tinggalkan yang jelek. Karena agama kita juga ada kejelekannya. Barakallahu fikum. Ambil yang benarnya dan tinggalkan yang jeleknya. Subhanallah. Dibuat apa? Dibuat ragu terhadap Islam. Agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang hak. Agama penyempurna daripada agama atau agama yang lain. Agama yang datang dari Nabi penutup yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuat ragu. Ini seperti inilah orang-orang munafik atau yang memiliki sifat nifaq di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka tidak menyadarinya, khususnya kaum muslimin yang cuek terhadap agamanya. yang tidak mau mempelajari agamanya. Akan mudah, ya, barakallahu fikum, terpikat oleh syubhat-syubhat dan khayalat. Demikian pula prasangka ini, barakallahu fikum. Jadi ini yang pertama, yaitu apa? Pengaruh orang munafik, pertama akan membuat itu terus berkeliling, ya, halat yang berkeliling dalam benaknya, terpikirkan olehnya. Kemudian apa? Tingkatan yang berikutnya, wasalat, dan akan menerkam dirinya. Kalau tadi kan baru berkeliling-keliling, akhirnya menerkam dirinya. Menerkam maksudnya bagaimana? Mulai merasuki dirinya. Kalau tadi hanya sebentar sepintas-sepintas, tapi ini mulai dipikirin. Mulai mau ditelusuri. Termakan. Nah, maksudnya ini mungkin lebih sempurnanya, termakan. Ya, kalau di sini kan bahasanya, wasalat, menerkam. Ataupun kalau kita sempurnakan terjemahnya, termakan. Terbakan oleh syubhat itu, oleh angan-angan itu, oleh prasangka-prasangka itu. Nah, kalau sudah termakan, waqamat fiha. Kemudian yang berikutnya apa? Dia bangkit. Maksudnya apa? Bangkit, ingin, ya, beramal dengannya. Barakallahu fikum. Ingin mengamalkan apa yang datang dari orang-orang munafik tadi, dari syubhat-syubhat tadi, dari anggapan-anggapan tadi. Barakallahu fikum. Kemudian apabila setelah dia bangkit dengan itu, waqa'adat, kemudian dia akan mendudukinya, dia akan meyakini akan hal itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, dia akan meyakini akan hal itu. Berawal dari baru sepintas, ya, berkeliling dalam pikirannya, kemudian merasuk ke dalam jiwanya, kemudian dia beramal kepadanya, dan kemudian dia yakin akan hal itu. Ini bahasa yang mudah untuk kita paham. Barakallahu fikum. Nah, ini kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwan fillah rahimahumullah. Lalu apa efeknya? Setelah empat alur ini, yaitu berkeliling, merasuki dirinya, kemudian dia beramal dengannya, dan dia yakin dengannya, apa pengaruhnya, apa efek bagi hamba tersebut yang terpengaruhi dengan, ya, orang-orang munafik tadi, barakallahu fikum. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wattasa'a fiha majaluha. Dan akan, kalau sudah yakin, kan tadi puncaknya keyakinan, ya, sudah diamalkan dan sudah yakini. Kalau sudah yakin, maka akan luas kesempatannya untuk apa? Untuk ikut bersama orang-orang munafik, untuk beramal, untuk masuk ke dalam kemunafikan. Luas kesempatannya, wattasa'a fiha majaluha, luas kesempatannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pengaruh daripada syubhat dan hayalan-hayalan dan prasangka-prasangka yang sudah tertancap dalam hati seorang hamba, dia akan menjadi apa? Yang pertama, akan luas kesempatannya untuk beramal. Wa kathura biha qila wa qala, dan akan banyak, ya, yang dia lakukan itu apa? Akan banyak omongan-omongan. Kalau dulunya dia diam dengan syubhat, sekarang dia sudah mulai ingin menyampaikan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, qila wa qal. Ya. Yang diucapkan demikian-demikian, dia juga ikut mengucapkan demikian-demikian. Qila wa qal, kata-kata yang tidak memiliki dasar sebenarnya. Tidak kokoh. Tidak kuat. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, famala'atil asma'a min al-hadayaniha. Lalu pendengarannya ini terpenuhi dengan, barakallahu fikum, apa? Halusinasi, igawan-igawan. Dengan syubhat-syubhat tadi. Tadi kan sudah disebutkan, itu syubhat syaitaniyah. Syaitan, iblis, itu menghias-hiasi. Ya. Jalan neraka itu dihias-hiasi dengan keindahan. Sehingga dia berhalusinasi. Ya, barakallahu fikum, bahwasanya dengan keyakinan yang seperti ini, ya, adalah keyakinan yang netral. Saya tidak mengklaim agama saya yang paling benar. Ya. Ini kan di tengah-tengah, ini yang lebih selamat. Ini ibarat apa? Higawan, ngigau gitu loh. Ya, barakallahu. Seolah-olah dialah al-wasatiyah itu, jalan yang tengah. Padahal apa? Padahal justru dia sedang di jurang neraka yang sedang dihiasi oleh syaitan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya, pengaruh yang berikutnya, wal ardu min dawayaniha. dan bumi ini akan dipenuhi dengan syair-syair. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pengaruh dari orang-orang munafik, ya mereka itu sisi pendalilannya lemah sehingga yang mereka ucapkan itu adalah khurafat, khayalat, barakallahu fikum, dan apa? Dan hanya sekedar syair-syair, bukan firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka ucapkan. Maksudnya di sini mungkin arahnya lebih tepat apa? Mereka lebih cenderung bermain dengan ilmu filsafat, ilmu mantik. Ini yang mereka jadikan tolak ukur sisi pendalilan. Barakallahu fikum. Ilmu filsafat. Bukan firman Allah. Bukan kalamullah. Jadi yang tersebar di muka bumi adalah syair-syair, filsafat-filsafat yang mereka kembangkan. Ya, inilah buah daripada terpengaruh dari kemunafikan. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya ikhwani fiddin rahimakumullah. Wa ma aktsara al-mustajibina li haula'i wal qabilina minhum. Sehingga efek dari pengaruh tersebut, jadi ini alurnya kita ulangi lagi agar nyambung, agar mudah untuk memahami. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tiga kondisi munafik. Kemudian pula disebutkan dua permisalan barakallahu fikum orang-orang munafik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan pengaruh orang munafik, yaitu pengaruh daripada syubhat, angan-angan dan prasangka-prangsangkanya berawal dari apa? Berkeliling, kemudian merasuk dalam hati, kemudian dia beramal dan meyakininya sehingga melahirkan apa? Melahirkan kesempatannya untuk beramal dan banyak omongannya. Dia menebarkan juga ikut berdakwah dengan ajaran tersebut. Dan barakallahu fikum, ya, pendengarannya dipenuhi dengan halusinasi, bukan sisi ilmiah. Dan bumi ini dipenuhi dengan syariat-syariat. Lalu apabila ini tersebar, ini maksudnya, apabila ini tersebar, ya, maka pengaruh buruk yang terjadi barakallahu fikum apa? Bagi orang-orang munafik. Bagi orang-orang munafik. Ataupun kemaslahatan yang didapati oleh orang-orang munafik. Dari syubhat yang ditebarkan tadi apa? Manfaat bagi orang-orang munafik apa? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wama akthara al-mustajibina liha'ulai wal-qabilina minhum. Dan berapa banyak orang-orang yang barakallahu fikum, ya, menyambut seruan mereka dan menerima dari mereka. Ini keuntungannya dari orang-orang munafik. Nah, ini mungkin bahasa mudahnya. Keuntungannya dari orang-orang munafik dengan menyebarkan syubhat. Dan apabila orang itu sudah termakan syubhat orang-orang munafik, apa keuntungannya dari orang-orang munafik? Banyak orang yang akan menyambut seruan mereka dan menerima mereka. Menerima mereka. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, yang berikutnya, wal qa'imina bidda'watihim. Barakallahu fikum. Yang kedua, Pak. Dan orang yang terpengaruh tadi pun bangkit, ya, dengan dakwah, ya, bersama mereka. Ikut ta'awun dalam berdakwah bersama orang-orang munafik. Bayangkan. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, wal muhamina an hauzatihim, dan memberikan pembelaan terhadap wilayah mereka, zona mereka, area mereka, dibela oleh orang-orang yang terpengaruh apa? Daripada orang-orang munafik tadi. Maksudnya wilayah bagaimana? Mungkin mereka ada suatu organisasi misalnya, ya, barakallahu fikum, seperti mohon maaf, organisasi orang-orang liberal, itu sampai ada membelanya, ada melindunginya. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena ini sudah termakan oleh syubhat daripada orang-orang munafik itu sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian wal muqatilina tahta alwiyatihim, dan bahkan mereka itu siap berperang di bawah panji-panji mereka. Mereka siap berperang di bawah panji-panji mereka. Artinya apa? Bukan hanya pembelaan saja. Bahkan siap berperang. Siap mati bersama mereka. mohon maaf mungkin gambarannya ada sebuah organisasi massa yang masya Allah pembelaannya terhadap umat Nasrani, pembelaannya terhadap umat orang-orang kafir begitu besar, bahkan menjaga hari-hari perayaan mereka. Ini kan sudah siap ini, sudah siap mati apabila ada yang mengganggu. Ya. Barakallahu fiik. Padahal tidak harus seperti itu seorang Muslim. Ya. Nah, ini sudah terpengaruhi ya Pak dengan syubhat-syubhat daripada barakallahu fiik orang-orang munafik. Nah, kemudian ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah. Yang berikutnya, wal mukatsirina lisawadihim adada. Ya. Dan makin memperbanyak anggota-anggota mereka. Ini manfaatnya bagi apa? Orang-orang munafik terhadap syubhat yang mereka terbarkan. Dan apabila termakan sehingga apa? Membawa lebih banyak lagi anggota yang mengikuti mereka. Sampai-sampai mohon maaf ikhwan fillah rahimakumullah, sampai-sampai akan dikampanyekannya tentang sebuah nama yang disebut sebagai Islam Nusantara. Kenapa bisa berani berdiri seperti itu? Karena sudah banyak pengikutnya, sudah banyak mendukung, dan sudah banyak yang siap mati untuk ya menyuarakan Islam Nusantara ini. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Dan inilah efek pengaruh daripada berawal ketidakfahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bergaul dengan orang-orang munafik. Ya. Dan akhirnya berkeyakinan sama dengan keyakinan orang munafik. Dan inilah yang dihasilkan oleh mereka. Sampai pada tingkatan apa? Sampai pada tingkatan berani mati bersama munafikin. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Ya, menganugerahkan kita keselamatan daripada tipu daya orang-orang munafik yang berada di tengah-tengah kita, barakallahu fikum, yang secara kasat mata dan tidak bisa melihat siapa mereka orang-orang munafik itu di antara kita, tapi dengan basirah, dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tuntut, yang kita pelajari, itu akan menjadi senjata bagi kita, akan menjadi tameng bagi kita untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempertahankan istiqamah di atasnya sampai ajal ataupun sampai kematian yang Allah takdirkan kepada kita, menjemput kita, barakallahu fikum. Dan kita memohon kepada Allah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, wafatkanlah aku di atas dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan di atas sunnah, dan mudahkanlah aku dalam hisabmu dan masukkanlah aku dalam jannahmu. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته